menyediakan bagi orang percaya pengetahuan dan kepandaian. Memang setiap kita yang ingin berpengetahuan harus mencarinya. Kemanapun ke ujung dunia, jangan pernah hentikan langkah. Kepandaian tak datang mendadak. Ia menjadi sebuah hasil dari proses belajar yang tiada henti, memberi seseorang tumpukan ilmu sehingga menjadi pandai. Namun jangan lupa, pengetahuan yang dicari kepandaian hasil pengolahan tak pernah menjadi wujud nyata kalau bukan anugerah Sang Pencipta. Tidakkah kita mendapatkan matahari pagi bekerja di bawahnya tanpa pernah menyadari bahwa matahari adalah pemberian Tuhan Sang Pemurah? Kita menjadi tidak bijaksana dan beranggap pagi dan mentari memang bergulir sebagaimana mestinya. Itu sebab tak ada rasa syukur di sana. Syukur hanya terucap dari mulut orang beragama kalau ada rezeki tambahan yang didapatnya. Jika demikian, sesungguhnya lah kita tak berpengetahuan, pengetahuan yang tepat guna. Pengetahuan yang memberikan rasa aman dan tenteram memimpin langkah sehingga kita terselamatkan. Pengetahuan, kepandaian sangat menyenangkan. Jangan pernah kehilangan. Oleh karena itu, takut akan Tuhan menjadi kata kunci dalam kehidupan. Ingatlah, mentari dia yang berikan. Jangan pernah berpikir karena ini siang aku bekerja, tapi lupa siapa yang berkarya memberikan kemurahannya. Semoga engkau menjadi berpengetahuan dan terus tambah pandai, tapi selalu menyadari itu anugerah ilahi.